ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خاطب الله عزكم الله. Kita masih dalam surat An-Naba. Ya, ayat yang berapa sekarang? Wal jibala autada. Iya. Nah. Qala Allah Ta'ala wal jibala autada. Dan ini waja'alna al-jibala autada, begitu takdirnya. Dan kami jadikan gunung-gunung sebagai autad. Autad jamak daripada watad, yang artinya adalah paku. Paku-paku, atau biasa diterjemahkan dengan pasak-pasak. Pasak tentunya berfungsi untuk mengkokohkan, menguatkan yang sebelumnya mungkin goyang atau mudah goncang. Dengan dipaku, dipasak, maka dia menjadi kuat, kokoh. Tumsikul ardo, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, tumsikul ardo, gunung-gunung tersebut menahan daripada bumi. Li'alla tattariba, agar tidak goncang bikum dengan kalian. Watami, dan tidak goyang. Dan hal ini ditunjukkan oleh ayat-ayat yang cukup banyak di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dia Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pada bumi rawasiya, gunung-gunung yang menjulang tinggi. Antami dabikum, agar bumi tidak goyang, goncang dengan keberadaan kalian. Wanhara wasubula, dan kami jadikan pada bumi tersebut sungai-sungai, jalan-jalan, agar kalian mendapatkan arahan, petunjuk, bimbingan. Juga di dalam firman-Nya, waja'alna fil ardi rawasiya antamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Ini juga maknanya sama, kami jadikan di bumi rawasiya, gunung-gunung yang menjulang tinggi, agar bumi tidak goncang bersamaan dengan keberadaan mereka, manusia di atasnya. Juga Allah menyatakan, khalaqas samawati bighairi amatin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Tayyib, Allah lah yang telah menciptakan langit dengan tanpa tiang yang kalian lihat. Dan Allah jadikan di atas muka bumi rawasiya, gunung-gunung yang tinggi, supaya kalian tidak goncang berada di atasnya. Juga firman Allah, wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang menjadi pasak padanya, pada bumi, menjadikan bumi tersebut tenang dan kokoh dengan diberikan pasak-pasak bumi tersebut. Jadi pasak bumi yang hakiki adalah gunung. Ikhwati fillah azakumullah, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam tafsirnya dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali menyatakan, "Lamma khalaqallahu al-ardha qama'at," di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, bumi tersebut goncang, bergetar, goyang dengan goyangan yang kokoh, yang kuat. Guru-guru-guru-guru koma. Waqalat, dan bumi berkata, "Ay Rabb, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, taj'al 'alayya bani Adam, engkau hendak menjadikan di atas punggungku Bani Adam, keturunan Adam, ya'maluna 'alayyal khotaya, yang mereka berbagai macam dosa-dosa, wa yaj'aluna 'alayyal khubth, dan menjadikan atas diriku, yakni di atas permukaanku, di atas punggungku, berbagai macam kekejian-kekejian." Qal, maka Allah kemudian berfirman, atau yaqal, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Fa arsallahu fiha minal jibal matarawun wa ma'atarawun." Maka Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan, Allah subhanahu wa ta'ala pancangkan padanya gunung-gunung yang kalian lihat dan yang tidak kalian lihat. Al-Hasan Al-Basri menyatakan, "Lamma khuliqatil ardu kaanat tamidu," di saat bumi dicipta, maka bumi tersebut goyang. "Faqalu ma hadhihi bimuqirrah 'ala dhahriha ahadan," maka para malaikat berkata, tidak akan bisa ada satu makhluk yang mendiaminya di atas punggungnya. Tidak ada satu pun makhluk yang akan bisa hidup di situ dengan keadaan bumi yang begitu. Ya, kita bisa bayangkan, ya, dengan gerakan bumi yang sifatnya hanya lokal, ya, hanya bagian-bagian kecil dari bumi itu saja, ya, tempat tertentu dengan hitungan yang hanya mungkin 1 menit, 2 menit, 3 menit, 10 menit lah katakanlah, itu sudah memporak-porandakan kehidupan yang ada di situ. Ini bayangkan seluruh bumi bergoyang. Awalnya seperti itu, seluruh bumi bergoyang. Maka jelas tidak akan ada yang bisa hidup di situ. Fa asbaku waqad khuliqatul jibal lam tadril malaikah mimma khilqatil jibal. Lantas di pagi harinya mereka telah menyaksikan pada bumi tersebut telah dicipta gunung-gunung, sehingga para malaikat tidak tahu dicipta dari apa gunung itu. Mereka hanya menyaksikan bagaimana keadaan diciptanya bumi yang selalu bergetar dan bergoyang. Maka dengan itu jadilah bumi tenang dengan adanya gunung-gunung tersebut. Itu makna daripada wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak-pasak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Qala Syaikh rahimahullah ai dzukuran wa inatha. Yani Allah ciptakan berpasang-pasangan di sini, dzukuran wa inatha. Ada laki-laki, ada perempuan. Min jinsin wahid, dari jenis yang satu, jenis manusia. Berpasang-pasangan dari jenis yang satu, dalam artian kalau manusia dengan manusia, jin dengan jin, berpasang-pasangan. Binatang ya dengan binatang. Diciptakan berpasang-pasangan dari jenisnya masing-masing. Liyaskuna kullun minhuma ilal akhar, supaya masing-masing dari keduanya itu bisa sakinah, tentram kepada yang lainnya. Dan memang itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Bisa tercipta al-mawaddah warahmah, as-sakinah, dengan dijadikannya berpasang-pasangan di mana satu dengan yang lain tidak bisa merasa cukup, masing-masing merasa utuh kepada pasangannya, sehingga dengan itu tercipta ketentraman, ketenangan, tercipta mawaddah warahmah. Fatakun al-mawaddah warahmah. Ini sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya, Allah menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian sendiri, pasangan-pasangan kalian. Maka sebetulnya kalau seseorang kok dia mengaku menikah dengan jin, itu sesuatu yang menyelisih kodrat, menyelisih daripada kodrat. Terlepas apakah itu mungkin atau tidak, perbuatan itu sudah menyelisih daripada kodrat. Allah menciptakan pasangan manusia ya dari manusia itu sendiri. Khalaqalakum min anfusikum, dari diri-diri kalian, azwajan, pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, sehingga kalau terjadi pernikahan antar alam begitu itu, maka terjadi sakinah. Karena Allah menyatakan litaskunu ilaiha, terjadinya sakinah disebabkan karena diciptakan oleh Allah pasangan dari jenisnya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, warahmah, kecintaan dan kasih sayang. Nah, kalau satunya jin, satunya manusia biasa, bagaimana bisa? Kalau dari jinnya nanti serem, ngeleweng, ya enggak bisa dilihat sama pasangannya. Sedangkan yang dari manusia, segala perbuatan dia dilihat sama jinnya, karena dia berada di alam yang berbeda. Maka akan rusak sesuatu yang diharapkan teraih dalam kehidupan rumah tangga, akan hancur. Sehingga min hikmatillah, Allah menciptakan masing-masing sesuai dengan jenisnya, pasangan sesuai dengan jenisnya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Allah juga menyatakan ayasabul insanu ayutroka sudah alam yakun nutfatan mimmani yumna Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja? Bukankah dia sebelumnya adalah nutfah dari air mani yang dipancarkan? Kemudian jadilah dia alaqah. Kemudian Allah menciptakan dia dan menyempurnakan ciptaannya. Lantas dia jadikan darinya zaujaini, berpasang-pasangan, adz-dzakari wal untha, laki-laki dan perempuan. Juga firman-Nya, huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah, dialah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yakni dari Adam. Wa ja'ala minha zaujaha, dan Allah jadikan dari jiwa yang satu itu pasangannya, yakni Hawa, liyaskuna ilaiha, supaya dia Adam bisa tentram dengan keberadaan pasangannya. Kembali kepada ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah, liyaskuna kullun minhuma ilal akhar fatakunul mawadda warahmah, supaya masing-masing dari kedua pasangan itu merasa tentram, sakinah, sehingga dengan itu tercipta mawaddah warahmah, kecintaan dan kasih sayang di antara mereka. Watan sa'u'an huma adhuriyah, yang dengan itu akan muncul dari keduanya, terhasilkan dhuriyah, terhasilkan apa? Keturunan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, yang telah menjadikan untuk kalian dari jiwa-jiwa kalian, dari diri-diri kalian, pasangan-pasangan kalian. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa habada, dan dia jadikan untuk kalian dari istri-istri kalian anak-anak dan keturunan kalian, cucu-cucu kalian. Juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dari Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, kemudian dia ciptakan pasangannya, yakni Hawa, wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan dari keduanya, dari bangsa laki-laki dan wanita yang sangat banyak sekali. Dan di antara doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang muslihin, mukminin, muttaqin, yang disebut di dalam Al-Qur'an sebagai ibadur rahman, doa mereka adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah untuk kami dari istri-istri kami, dari keturunan-keturunan kami, penyejuk pandangan mata kami, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam, yakni suri teladan, yakni terdepan dalam beramal saleh, sehingga diikuti oleh orang-orang yang bertakwa yang lainnya. Berkata Syekh Sa'di berikutnya, wa fi dhimni hadzal imtinan biladdatil mankah, dan terkandung di dalam karunia ini pula adalah kenikmatan, kelezatan daripada pernikahan. Bahwa nikah itu adalah sesuatu yang agung, yang mulia, ya, sesuatu satu-satunya jalan yang Allah Subhanahu wa taala untuk saat ini Allah jadikan, ya, untuk terlampiaskannya kebutuhan biologi secara halal. Satu-satunya cara. Sedangkan hal tersebut tidak bisa tidak untuk tersalurkan, ya, karena memang dicipta manusia dalam keadaan demikian. Sehingga kalau tidak disalurkan dengan cara-cara yang halal, sangat-sangat besar madharatnya. Sedangkan sekali lagi saat ini tidak ada jalan lain kecuali hanya itu saja jalannya, adalah pernikahan, pernikahan yang syar'i. Maka pernikahan merupakan sunnatul anbiya wal mursalin, sunnahnya para nabi, sunnahnya para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan masing-masing daripada laki-laki dan perempuan, baik dari karakter ataupun secara fisik, perbedaan-perbedaan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bahwa laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ini satu poin. Walaisa dzakaru kal unsa, di dalam Al-Qur'annya bahwa laki-laki itu tidak sama seperti perempuan. Tentunya ini dalam segala aspek, ya, dalam segala aspek perbedaan itu ada. Kita tidak melihat sisi bahwa laki-laki lebih di atas daripada wanita, tapi dari sisi bahwa laki-laki itu bukan wanita, begitu. Ini yang ingin untuk disampaikan di sini. Masing-masingnya itu memiliki hikmah penciptaan sendiri-sendiri. Masing-masingnya punya tugas dan kewajiban sendiri-sendiri. Dengan Allah menyatakan walaisa dzakaru kal unta. Dan tentunya perkara ini, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an laisa dzakaru kal unta, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat cukup bagi orang-orang yang beriman untuk menepis anggapan dan ajakan emansipasi. Itu merupakan ajakan kepada kemungkaran yang besar. Ajakan kepada kemungkaran yang besar, yang akan membawa kepada dampak kerusakan yang tiada tara. Dampak kerusakan yang tiada tara. Bahkan para pemikir-pemikir barat, orang-orang yang ahli dalam masalah-masalah seperti ini, mereka bukan berdasarkan daripada kitab suci, ya, tetapi berdasarkan tajribah, pengalaman-pengalaman yang terjadi. Mereka menyaksikan kerusakan-kerusakan yang tiada tara tersebut dalam keadaan mereka tidak tahu jalan keluar untuk menghadapi kerusakan-kerusakan tadi. Mereka hanya bisa melihat dan menyaksikan. Kemudian mereka mempelajari sisi-sisi penyebab daripada kerusakan tersebut. Dan ternyata mereka punya satu kesimpulan bahwa memang laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Dan mereka menyatakan mustahil untuk menerapkan pola pemikiran persamaan antara laki-laki dengan perempuan dalam segala hak dan kewajiban, dalam segala tugas dan tanggung jawab. Mustahil, kata mereka, tidak mungkin. Itu sebagaimana diucapkan oleh salah seorang pemikir barat. Sebagian mereka menyatakan, ya, dinukil dari kitab Al-Insan Dalikal Majhul. Sebagian pemikir barat menyatakan, ya tentunya ini karena ini bahasa Arab ya, dia ucapannya dengan bahasa mereka, bahasa barat, bahasa Inggris begitu, tapi di sini dinukil dalam bahasa Arab. Inna ma baina ar-rajul wal ahmin furuq laisat nas'an 'an ikhtilafil a'dha' al-jinsiyah wa 'an wujudir rahim wal haml aw 'an ikhtilaf fi tariqit tarbiyah. Bahwasannya antara laki-laki dan wanita itu terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak semata perbedaan itu muncul dari perbedaan fisik anggota badan semata, atau perbedaan antara kalau wanita itu memiliki rahim bisa hamil dan semisalnya sedangkan laki-laki tidak, atau perbedaan dari sisi pendidikan untuk mendidik laki dan perempuan itu beda enggak, tapi ya tidak hanya seperti itu saja perbedaannya. Wa innama tamsha'an sababin jaddin amiq, bahkan perbedaan tersebut muncul dari sebab yang begitu sangat dalam. Huwa ta'thirul 'adwiyah bikamiliha bil mawad al-kimawiyah wa mufarrazat al-adadit tanasiliyah. Munculnya dari sebab yang begitu sangat dalam, yaitu apa? Pengaruh daripada organ-organ secara menyeluruh. Ta'thirul 'adwiyah bikamiliha. Di mana organ-organ atau unsur-unsur pembentuk daripada masing-masingnya itu secara teori kimia ya, masing-masing unsur tersebut berbeda, memiliki kandungan-kandungan kekhususan masing-masing dari al-ghadab at-tanasiliyah, yakni dari sisi unsur-unsur jenis kelamin. At-tanasuliyah, tanasul itu artinya apa istilahnya, unsur apa namanya untuk bisa berkembang biak itu ya, nah terjemahkan dengan unsur kelamin begitu, jins apa dokter, kesuburan. At-tanasul ya artinya di situ adalah yang terkait dengan keturunan begitu, iya ya. Gen, ayo mungkin bahasa kita sekarang gen gitu. Unsur-unsur gen yang sudah berbeda. Wa inna jahlaha til waqa'i al-asasiyah huwa alladhi ja'ala ruwadul harakatun nisa'iyah yafuduna birra'il qa'il bi anna kullan minal jinsain al-dhukur wal inath yumkin an yatalaqaw taqofah wahidah. Dan karena kebodohan daripada hakikat asasi ini, yakni hakikat yang sangat mendasar ini, yang itu kemudian mendorong sebagian daripada pengusung-pengusung pemikiran yang mereka ya, pemikiran-pemikiran emansipasi yang mereka menyatakan bahwa masing-masing dari dua jenis laki dan perempuan itu memungkinkan untuk bisa yatalaqau, yang mereka bisa untuk satu sama berjumpa bertemu dalam taqofah wahidah. An yumarisu a'malan mutamatsilah, bisa dalam segala aspek, bisa untuk kemudian disamakan. Ini yang mengajak kepada emansipasi wanita. Wal haqiqah annal mar'ah mukhtalifah biikhtilafin 'amiq 'anil rajul. Padahal hakikatnya wanita itu sangat-sangat perbedaan yang sangat dengan laki-laki, tidak bisa disamakan. Ya nanti ajakan emansipasi ini akan dijelaskan di sini bahwasanya itu adalah ajakan kepada kedzaliman terhadap wanita. Nanti sisinya akan disebutkan insyaallah. Jadi itu merupakan kedzaliman yang sangat-sangat zalim, sezalim-zalimnya kepada kaum wanita. Akan tetapi dibungkus seolah-olah itu merupakan sesuatu yang indah bagi mereka. Seolah-olah ajakan kepada memuliakan mereka. Ini kalimat ya dari seorang pemikir barat, ya kan? Yang dia telah menyaksikan keruwetan dan kerusakan yang terjadi di negerinya. Dan dia hanya bisa melihat dari sisi penyebabnya adalah karena campur aduknya laki dengan wanita. Dan kemudian pembahasannya dari sisi memang masing-masingnya itu sudah berbeda, tidak bisa disamakan. Sedangkan mereka memaksakan untuk disamakan. Maka dia mengatakan, fakul ujairah fi jismiha tahmil tabi' jinsiha. Maka setiap sisi daripada unsur badan, unsur jasad, ya, jism daripada wanita itu semua tahmil tabi' jinsiha, membawa kepada memang tabiat asal sesuai dengan jenisnya. Wa kadzalika hal binisbah ila ajzatiha al'adwiyah. Demikian pula melihat dari sisi bagian-bagian organ-organ tubuhnya, itu pun juga berbeda antara laki dengan perempuan. Wala siyama ajizas al-asabi, lebih-lebih lagi bagian-bagian saraf. Wa inna qawanin al-adwiyah ka qawaninil alam al-falaki. Nah, ini kemudian digambarkan bahwasannya al-qawanin, yakni apa istilahnya, undang-undang, kalau bahasa qawanin ya, tapi al-qawanin al-adwiyah dalam artian proses ataupun al-qawanin itu apa istilahnya, rambu-rambu yang ada pada badan kita ini sama seperti rambu-rambu yang ada di alam semesta ini, dalam artian keteraturan yang ada pada badan kita sama seperti keteraturan yang ada pada alam semesta ini. Jadi digambarkan di sini bahwa seolah-olah badan kita ini adalah alam tersendiri. Ya, dia merupakan satu alam tersendiri yang punya komponen-komponen, unsur-unsur dan mawad, ya, yang masing-masingnya tentunya sesuai dengan apa yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrahnya. Wala sabil ila hirqatiha, dan jalan untuk merubahnya. Wa inal mustahil an nastabdil biha, dan mustahil untuk kemudian kita menggantikannya. Hanya semata-mata ar-raghabat al-insaniyah. Wa nahnu mutarrun li qabuliha kama hiya fi nisa wa yajib an yami istidadat fi ittijahi tabi'iyatil khasah wa duna an yuhawil taqlidadhu. Al-muhim di sini, inti daripada yang disampaikan oleh si mufakir ini, bahwasannya masing-masing daripada laki-laki dan perempuan itu memiliki sesuatu yang mereka sudah bawa semenjak lahir, ya, yang itu merupakan kewanin mereka, kewanin dalam jasad mereka yang tidak bisa dirubah-rubah ini. Sebagaimana laki-laki juga memiliki kewanin dalam jasad mereka sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari keserasian itu tersebut, ya. Kemudian kalau kemudian apa istilahnya, seseorang kemudian dipaksakan untuk yang ini mengerjakan apa sesuatu yang menjadi sesuatu yang tidak lazimnya untuk dia kerjakan, akan merusak daripada tatanan tersebut. Karena itu tidak bisa dipaksakan. Itu gambaran yang ingin dia sampaikan. Sehingga di saat masing-masing, ya, walaupun ini sudah disebutkan di sini, masing-masing itu sesuai dengan fitrahnya, laki-laki sesuai dengan fitrahnya, konun yang ada pada dirinya itu yang dia jalankan. Sedangkan ini konun yang ada pada wanita juga konun yang ada pada dirinya yang dia jalankan. Tidak terjadi apa? Ya. Tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan, ya. Kewan ini aturan. Masing-masing badan kita membawa aturan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahasa dalam Al-Qur'an adalah fitrah. Ya, bahasa dalam agama kita disebut fitrah, masing-masingnya ada fitrahnya. Laki-laki fitrahnya sendiri, perempuan fitrahnya sendiri. Dan itu ditunjukkan dari fisiknya. Fisik itu sendiri sudah berbeda. Dan gennya mungkin ya, dari bahasa tadi itu sudah berbeda laki dengan perempuan. Sehingga kalau kemudian dipaksakan nanti akan membawa kepada kerusakan yang besar. Baik, berikutnya. Idza taqarrar hadza al-ikhtilaf ad-daqiq wa at-taqwin baina ar-rijal wan nisaa' fa min at-tabi' al-badihi an yakuna hunak ikhtilaf fi ikhtisas kullin minhumaa fi hadhil hayat. Apabila perbedaan yang sangat mendasar ini telah diketahui, ya, dalam susunan tubuh masing-masing laki dan perempuan itu telah diketahui, maka tentu sesuatu yang secara otomatis akan bisa difahami oleh setiap kita, bahwasanya perbedaan tersebut akan membawa kepada masing-masing sesuai dengan, ya, yunasib takwini, yang sesuai dengan bentuk penciptaan dirinya, wa khasaisih, dan kekhususan dirinya. Alati rukibati, yang tersusun padanya, yang dia tersusun padanya. Dan ini ya, kalau dia tahu, si kafir tadi tahu ya, ini adalah sesuatu yang pada hakikatnya ingin untuk dipelihara oleh Islam. Ya. Ini yang kemudian pada hakikatnya ingin dipelihara oleh Islam. Yang kemudian di dalam Islam ya, dia hanya sekedar mampu memandang secara global, secara global ya, bahwa laki-laki itu tidak sama dengan wanita, baik dari segala sisinya, tidak hanya dari fisiknya saja. Fisik iya, ya, suara iya, bentuk tubuh iya. Tetapi lebih daripada itu, dia hanya sekedar itu, mampunya sebatas itu saja ya. Susunan-susunan tubuhnya yang membentuk daripada laki dan perempuan itu sudah berbeda. Sedangkan Islam, nah, ini yang kemudian mengurai dan merinci apa saja yang semestinya konon yang ada pada tubuh wanita itu untuk apa saja, konon yang ada pada tubuh laki-laki itu untuk apa saja. Itu yang diatur di dalam Islam, masing-masing ya disesuaikan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan aturan-aturan syariatnya masing-masing daripada tubuh laki-laki dan perempuan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, tanggung jawabnya. Sehingga di dalam agama Islam diatur laki-laki sebagai qawam sesuai dengan fisiknya dan sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan unsur-unsur pembentuk badannya. Dia sebagai qawam, dia yang kemudian keluar mencari nafkah, dia yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi keluarga dan memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian. Kemudian wanita diatur di dalam Islam untuk mengurusi rumahnya, mengurusi anak-anaknya, dan seterusnya dari perkara-perkara diatur di dalam rumah tangga Islami, yang itu semua apabila dijalankan akan tercipta as-sakinah, akan tercipta al-mawaddah, akan tercipta at-tumaknina, akan lahir darinya rahmah. Nah, ini semua merupakan satu rahasia yang tidak sanggup untuk kemudian akal-akal manusia menjangkaunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala butuh, Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan syariat. Manusia butuh untuk kemudian dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat ini yang kemudian menunjukkan kepada manusia. Ada posisi bahwasannya wanita dan laki-laki sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka iya. Ya, masing-masing tidak terlebihkan antara satu dengan yang lain kecuali ketakwaannya. Laki-laki ataupun wanita sama saja. Dan secara umum kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala ya sama, secara umum ya. Apa yang diperintahkan kepada orang yang beriman juga diperintahkan kepada orang-orang yang apa yang diperintahkan kepada laki-laki yang beriman sama kepada perempuan yang beriman. Salat, puasa, zakat dan sebagainya sama secara umum. Adapun terkait dengan memang itu nanti ada benturan-benturan yang kaitannya dengan fisik, maka Allah bedakan. Di saat wanita haid maka gugur kewajiban daripada sholatnya dan seterusnya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui daripada segala perkara, sehingga menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Adapun seruan daripada persamaan laki dan wanita disebut dengan emansipasi wanita, maka ini merupakan pada hakikatnya itu adalah ajakan kepada kedzaliman yang besar terhadap kaum wanita. Kalaupun mungkin dibungkus dengan propaganda-propaganda mereka, itu merupakan bentuk ya meninggikan harkat, derajat dan martabat kaum wanita, maka itu adalah kedustaan. Kenapa? Karena dengan sebab ajakan tersebut mereka memaksa kaum wanita untuk melakukan apa yang itu merupakan kewajiban daripada kaum laki-laki. Sedangkan kaum laki-laki selamanya tidak akan bisa untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban wanita. Pernah laki-laki hamil? Pernah laki-laki menyusui? Bisa kan? Tidak akan pernah bisa selamanya. Iya kan? Sedangkan wanita dalam keadaan dia harus setiap bulannya haid, menderita ya. Dia harus melahirkan, dia harus hamil, dia harus ini dan dalam keadaan fisiknya memang tidak dicipta untuk seperti itu, dipaksa untuk begitu. Maka ini adalah kezaliman yang sangat besar. Itu merupakan bentuk daripada kezaliman terhadap kaum wanita. Hanya saja karena manisnya ajakan tersebut dan ajakan-ajakan tersebut dibungkus dengan bahasa-bahasa yang indah, sedangkan wanita itu atifiannya sangat sangat dominan pada mereka, perasaan mereka, yang mereka banyak yang kemudian ngikut terhadap ajakan-ajakan tersebut. Jadi inti daripada apa yang diajakkan itu pada hakikatnya laki-laki menjalankan apa yang menjadi kewajiban dia laki-laki semata, wanita menjalankan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai wanita karena ini adalah fitrahnya, tidak bisa berubah dari sisi ini, ditambah dengan menjalankan apa yang menjadi kewajiban laki-laki. Gambaran secara umum gitu. Itu ajakan kepada emansipasi. Sehingga mereka dipaksa untuk kemudian ya ikut-ikutan keluar rumah sama dengan laki-laki, yang mereka melakukan berbagai macam apa yang itu merupakan sesuatu yang pantasnya secara fisik, sepantasnya untuk dilakukan oleh para pria, usaha ya, mencari nafkah dan sebagainya. Semuanya dengan ajakan apa, dengan seruan emansipasi. Bahkan ikut dalam dunia politik dan sebagainya. Ikut dalam berbagai macam pertemuan dan rapat-rapat dan seterusnya bersama dengan kumpulan para laki-laki. Ikhtilaf. Sesungguhnya ajakan-ajakan ini yang awalnya memang muncul dari barat ya, pada hakikatnya itu merupakan bagaimana orang-orang kafir ini bisa tetap terus ya melampiaskan daripada syahwat bahaimiyah, istilahnya itu syahwat bahaimiyah, itu artinya jiwa kebinatangan mereka. Apa maksudnya? Ya ini mereka menginginkan dalam setiap pekerjaan mereka selalu mereka bisa bersandingan dan ya senantiasa bisa menikmati keindahan-keindahan wanita lawan jenisnya, karena itu merupakan syahwat bahaimiyah sebutannya ya, ini yang ada pada manusia karena kecenderungan mereka kepada lawan jenis itu memang ada. Sedangkan di dalam Islam itu diatur, sedangkan orang kafir tidak mengerti aturan-aturan ini, sehingga mereka bagaimana supaya hal tersebut bisa goal, ya ini ajakan kepada emansipasi supaya wanita mereka keluar ya, kerja di kantor-kantor, jadikan sekretaris ya, bosnya senantiasa bisa melakukan apa saja, memandang dan sebagainya, bahkan mungkin bisa lebih daripada itu. Itu semua merupakan propaganda. Dan bukan kok istilahnya jenis wanita yang ingin diangkat ya. Kenapa? Karena wanita di saat dia sudah tidak lagi menarik atau sudah tua atau sudah ini, mereka akan tetap saja dibuang, tidak kemudian akan dimanfaatkan pada asalnya ya kan? Mereka masih cantik, masih ini, masih itu, baru diangkat-angkat, dinaikkan ya. Wallahu musta'an. Itu orang-orang barat, orang-orang kafir, yang saat ini banyak daripada kaum muslimin, muslimah mengikuti daripada propaganda ini, mengikuti daripada propaganda ini. Dan musibah yang lebih besar daripada itu membawa kepada dampak ya, karena sudah tidak lagi ada seolah-olah sekat antara laki dengan perempuan ya, laki dan perempuan dalam segala macam aspek, segala macam sisi dalam kehidupan itu mereka bisa bersama-sama, maka kekhususan daripada sifat kewanitaan, kekhususan daripada sifat kelakian itu semakin hari semakin tipis, sehingga banyak laki-laki yang wanita-wanitaan, wanita yang kelakian, apa kelelaki-lakian, banyak ke mana? Banyak laki-laki tetapi seperti kewanitaan apanya begitu ya, wanita ya tomboy jadi seperti laki-laki ya, karena memang sudah mereka berbaur jadi satu sama lain, dianggap sama begitu. Dia wanita tetapi dia feminimnya ataupun unsiahnya itu tidak terjaga pada dia ya. Sehingga yang dia saksikan laki-laki, dia bergaul dengan laki-laki setiap hari, laki-laki ya sudah, dia seperti laki-laki. Bahkan penampilannya, pakaiannya, potongan rambutnya, gaya bicaranya, jalannya tidak menampakkan seperti perempuan. Yang laki-laki sebaliknya, ada pula yang seperti perempuan-perempuan, karena memang dia setiap hari ketemunya sama perempuan-perempuan ya, tangannya seperti na'udzubillah, Kalau gerakkan tangan itu kayak lemah mulai kayak apa, bicara juga kayak perempuan. Naudzubillah. Iya apa enggak? Banyak yang seperti itu, naudzubillah. Mengerikan. Dan karena mungkin juga ada penyakit-penyakit seperti ini yang menyebabkan kemudian adanya heteroseksual. Homo apa itu? Artinya bisa kesana bisa kemari. Itu namanya apa ini? Ya stereo. Jadi laki juga bisa, perempuan juga bisa gitu loh. Bisek. Aywa, bisek yang seperti ini. Ya, dia stereo ini. Paralel. Musta. Jadi mengerikan. Disebabkan karena kerusakan. Satu sisi tadi ajakan kepada emansipasi, imbasnya itu kemana-mana itu. Kerusakan-kerusakan yang sangat besar sekali. Dan tak terbendung. Ya. Melebihi daripada kerusakan yang ada di masa Nabi Nuh atau Nabi Lut. Homoseksual saja pada waktu itu. Laki dengan laki. Kalau sekarang ini tambah tiga, laki dengan laki, itu hanya satu saja G-nya itu, L-nya belum, B, T, ya kan? Tidak ada di situ lesbi pada masa Nabi Lut, ya. Yang ada gay, lesbi belum ada. Nah sekarang sudah ada lesbi, kemudian bisek, kemudian transgender, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Alhamdulillah. Itu semua gambaran di saat kemudian syariat Allah Subhanahu wa taala ya ditelantarkan, dibuang di belakang punggungnya, maka musibah yang berat akan terjadi menimpa pada umat manusia. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain.